Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd, kita buka pada sore hari ini pembacaan daripada kitab Nailur Raja, ya, menurut permintaan daripada para hadirat sekalian, yang mana kitab Nailur Raja ini dikarang oleh Al-Allamah Al-Faqih Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Beliau wafat dalam keadaan masih relatif muda, tidak terlalu tua meninggalnya, dan secara mendadak meninggalnya di kota Tarim, Hadramut, Yaman. Seorang ulama ahli fikih yang terkenal di Tarim sana. Beliau mengarang atau mensyarahkan kitab Safinatun Najah ini, yang mana syarah ini yang akan kita jelaskan di dalam majelis setiap hari Senin. Sebelum pembacaan kitab ini, kita bacakan Fatihah kepada pengarang kitab Safinatun Najah dan juga pengarang kitab Nailur Rajah. Semoga ilmu kita yang kita dengarkan, yang kita utarakan, bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa jami' ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khususan la ruhi Sayyidina al-Imam al-Allamah Sayyid Ahmad bin Umar al-Syatiri wa Syekh Salim bin Sumir, Allah yarhamhuma wa anallah yanfa'na bi barakatihima wa sa'ir salihin, anallah yanfa'na bi barakatihim wa aswarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nabahatihim di dini wa dunia al-akhirah ala hadiniyah wa lakniyah salihah jami' rahmatul dunia wal-akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini bismillahirrahmanirrahim. Dimulai kitab yang bermanfaat biasanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya jelaskan menurut apa yang ada dalam kitab. Alba lil musahabati ma'at tabarruk. Ya, alba lil musahabah ma'at tabarruk. Artinya ba ini fungsinya untuk musahabah, untuk membarengi daripada amal perbuatan. Artinya membarengi di sini, aku menjalankan, melakukan makan dengan aku temani bismillahirrahmanirrahim. Aku memakai pakaian, pakaianku ini aku temani pula dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Jadi menemani amal perbuatan dengan nama Allah, itu namanya musahabah. Ma'at tabarruk, menemani nama Allah di dalam amal perbuatan kita. Dan juga ma'at tabarruk artinya yaitu ingin mendapatkan barokah dari bismillah. Wa ismun mustaqul minas sumu wa huwal ulu. Artinya isim bismillah. Isim itu artinya apa? Diambil di dalam bahasa Arab dari kata as-sumu. As-sumu ini artinya ulu, tinggi. Sumu artinya ulu. Wallah alamun ala zat al-wajibul wujud al-mustahak li jami'il kamalat. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagai alam. Artinya alam itu tanda atas zat yang wajib adanya, yang berhak untuk semua kesempurnaan. Nah, ini Allah subhanahu wa ta'ala artinya alamun, suatu tanda. Nama Allah itu Allah, lafadz Allah itu suatu tanda atas zat yang wajib adanya, yang berhak untuk mendapatkan semua kesempurnaan. Ar-Rahman artinya al-mun'im bi jala'il ni'am. Ar-Rahman artinya pemberi nikmat yang agung-agung. Bi jala'il ni'am artinya yang agung-agung. Jala'il jamaknya jalil. Kalau satu jalil, kalau jamak itu jala'il. Jala'il ni'am. Di antaranya termasuk kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan mata, kenikmatan telinga bisa mendengar, kenikmatan kaki bisa berjalan, lidah bisa berbicara. Nah, itu semuanya kenikmatan yang agung dari Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim, al-mun'im bidaqa'iha, yaitu pemberi nikmat yang lembut-lembut, yang cabang-cabang. Itu namanya daqa'ik. Jadi Ar-Rahim yaitu al-mun'im bidaqa'ikin ni'am. Artinya cabangnya kenikmatan yang agung tadi. Contohnya kita diberi nikmat sama Allah, kenikmatan pandangan mata. Nah, itu sudah kenikmatan yang agung. Ya. Lalu dikasihi oleh Allah SWT kenikmatan tajamnya mata. Itu termasuk cabangnya kenikmatan. Cabangnya kenikmatan dari Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman sama Ar-Rahim ini bedanya, kalau Ar-Rahman itu pemberi nikmat kenikmatan yang agung. Kalau Ar-Rahim pemberi nikmat kenikmatan yang cabang. Contohnya yang agung kenikmatan mata. Kenikmatan mata. Kalau cabang mata yang tajam. Hah? Sudah diberi kenikmatan lidah bisa berbicara. Ada orang yang khusus diberi kenikmatan oleh Allah bisa kori, bisa gosidah, bisa suaranya merdu. Nah, ini kenikmatan yang beda lagi nih, kenikmatan cabang ini dari Ar-Rahim, ya. Jadi itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Al-mun'im bidaqa'ikha, artinya daqa'ik yaitu cabangnya kenikmatan. Ada satu cerita disebutkan, satu orang perempuan yang bernama Hadami. Ini sering dipakai dalil di dalam ilmu nahwu. Ya, idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qaul ma qalat hadami. Jika seandainya si Hadami itu yang berbicara, maka percayalah. Sesungguhnya yang paling benar itu ucapannya Hadami. Nah, Hadami ini siapa? Seorang perempuan yang diberi oleh Allah SWT anugerah mata yang sangat tajam, sampai raja di zaman itu menjadikan rumahnya itu ada di atas menara, ya. Setiap hari pagi sore itu disuruh untuk menoleh kanan kiri depan belakang, melihat keadaan di sekitar kota yang ada hadami itu, agar mengetahui musuh apakah ada yang datang atau tidak gitu, setiap pagi sore itu. Jadi kalau andainya ada musuh yang akan memerangi penduduk situ, si Hadami ini sudah melihat berapa ratus kilo, ya, walhasil sangat jauh pandangannya. Kalau sekarang ini mungkin pakai alat pembesar matanya Hadami ini. Pada akhirnya si musuh tadi kalau sudah datang, sudah ketahuan kedatangannya. Jadi pasukan penduduk situ sudah siap-siap, dan setiap kali diperangi itu penduduk, setiap kali itu pula kalah. Setiap kali perang kalah si musuh-musuhnya itu. Nah, akhirnya musuh-musuhnya tadi mencari titik daripada kekuatan si raja tadi, atau kekuatan daripada daerah situ. Dari mana ini kekuatan, kok tidak pernah kalah ini? Ternyata setelah diteliti, ada yang menyelinap daripada mata-mata musuh. Diketahui yang paling membuat kemenangan yang terjadi di daerah itu adalah pandangannya Hadami. Ya, pandangannya Hadami. Akhirnya pada suatu saat musuh-musuh tadi ini datang dalam keadaan memakai siasat. Ya, memakai siasat. Mereka di atas kepala mereka ada dipakaikan ada daun-daunan, tubuhnya dikasih daun-daunan. Berjalan itu tentara tadi itu dari kejauhan, si Hazami tadi melihat kok ada daun-daun yang berjalan. Ya, kok ada daun-daun yang berjalan dari kejauhan sudah kelihatan. Cuma aneh ini, tidak pernah saya melihat semacam ini. Akhirnya turun berbicara kepada raja mengatakan bahwa ini ada pohon-pohon yang berjalan yang jaraknya segini-segini kilo. Ya, nah jadi ini salah satu di antara dua. Kalau tidak banjir, ya kalau tidak banjir atau musuh. Maka itu apa salahnya kalau tidak siap-siap? Apa salahnya kalau kita siap-siap tentara? Kalau itu musuh kita sudah siap. Akhirnya si menteri-menterinya raja tadi itu membohongi Hadami, mengatakan bahwa Hadami ini matanya sudah terahum, matanya sudah kacau sudah. Ya, kok pernah enggak pernah kelihatan daun-daun berjalan itu enggak ada. Ini matanya Hadami sudah enggak beres sudah. Enggak seperti biasanya. Kekuatannya menurun. Enggak dipercayai ucapannya Hadami, akhirnya beneran pasukan itu datang dengan mendadak, ya. Secara mendadak akhirnya rajanya dibunuh, Hadaminya ditawan, ditangkap, ya hancur itu daerah. Itu sampai ada satu syair, idza ghalat hadami fasaddiqua fa innal ghal ma ghalat hadami. Jadi kenikmatan yang agung itu kenikmatan mata. Kita sudah diberi sama Allah kenikmatan mata, itu sudah syukur alhamdulillah. Tapi ada yang dikasih sama Allah tajamnya mata, itu cabangnya nikmat. Ada kenikmatan bisa berbicara, itu sudah nikmat. Walaupun serak-serak suaranya, ya sudah nikmat, ya sudah nikmat. Tapi apa? Ada yang sebagian dikasih sama Allah suara bisa berbicara, tapi suaranya itu merdu, jadi qori, ya, jadi munsyid. Nah, itu kenikmatan yang lain lagi dari Ar-Rahim. Wal makna, arti daripada Bismillahirrahmanirrahim, bimusahabati ismullahirrahman, ismullahirrahmanirrahim, wa alifu kitabi hadza mutabarrikan. Artinya, dengan aku temani nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, aku mengarang kitabku ini tabarrukan, mengambil barokah dari bismillahirrahmanirrahim. Waqad iftatahal mu'allif, dan telah dibuka oleh pengarang kitab ini kitabahu, kitabnya yaitu Nailul Rajak, bil basmalah, dengan bismillah. Kenapa? Lil iktida' bil Qur'anil Aziz, untuk mengikuti daripada Al-Qur'anil Aziz, untuk mencontoh Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, Al-Qur'an dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka sepantasnya bagi lain-lainnya daripada kitab itu mencontoh ibunya kitab. Ya, kalau Neraja ini anak-anaknya kitab Al-Qur'an. Semua kitab-kitab yang ada di dunia ini dari kitab yang bermanfaat itu semuanya mengambil sumbernya dari Al-Qur'an. Semuanya sungai. Kalau Al-Qur'an lautnya. Ya, katanya Habib Hajjaj dalam suatu qasidahnya, ala innahu Bahrul Muhit, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah lautan yang tidak ada batasnya. Wa ghairuhu minal kutbi anharun. Selainnya daripada kitab-kitab, selainnya daripada Al-Qur'an, yaitu kitab-kitab selain Al-Qur'an itu adalah anharun, sungai-sungai, tumaddu minal bahri, yang diambil dari lautan itu, yaitu lautan Al-Qur'an. Jadi kitab Nailul Rajak ini dimulai dengan bismillah, sebab yang pertama yaitu ingin mencontoh induknya kitab yaitu Al-Qur'an. Walil amal biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mengamalkan ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kullu amrin dzibalin, segala perkara yang dzibal. Artinya dzibal ini dzi sahib. Dzi itu artinya yang memiliki. Bal artinya bal itu yang penting. Dzibalin, perkara yang memiliki kepentingan. Contohnya memakai pakaian, makan, minum, tidur, baca kitab. Nah itu semuanya yang penting. La yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim, perkara yang penting itu tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka perkara itu putus dari barokah. Jadi perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, katanya Nabi Muhammad SAW, itu perkara putus dari barokah. Wa fi riwayatin abtar, ada riwayat lain itu abtar. Artinya abtar apa? Ada disebutkan nanti ini. Wa fi riwayatin ukhra ajdam. Wa makna zibalin, arti zibalin ini sahibu halin yuhtamu bihi syar'an. Yaitu sahibu halin suatu keadaan yang mana keadaan itu dipentingkan oleh agama Islam. Ya, oleh syariat Islam itu dianggap penting. Itu namanya zibalin. Seperti apa? Kata Ali fil kutubin nafi'ah, seperti mengarang kitab-kitab yang bermanfaat. Wal akta, artinya akta yaitu maktu'ul yad, terputusnya tangan. Awil yaden, atau kedua tangan. Jadi maksudnya di sini kalau ada satu orang diciptakan sama Allah lahir tanpa tangan dua, atau hilang satu tangannya, tidak punya tangan sama sekali, atau punya tangan satu. Kira-kira orang itu dianggap sempurna apa kurang namanya? Itu orang namanya kurang. Jadi Rasulullah mencontohkan siapa yang tidak membaca bismillah tatkala mengamalkan suatu perkara, maka perkara itu seperti orang yang sempurna badannya tapi tidak ada tangannya satu, atau tidak ada tangannya dua. Nah ini seperti itu kata Nabi Muhammad. Atau wa fi riwayatin abtar, artinya abtar maktu'uz zanab, terpotongnya atau tidak adanya ekor. Contohnya kucing, ya, kucing atau anjing. Ya, maaf-maafnya anjing enggak punya ekor. Ya, ada anjing bagus di ingu gitu, cuma enggak punya ekor ya. Kami pernah ngelihat anjing enggak ada ekornya itu. Ya, jarang. Jadi kelihatan enggak jangkep gitu. Binatang itu enggak jangkep. Wa fi riwayatin azdam, artinya azdam yaitu al-musab bida'il juzam, yang terkena penyakit kulit yang namanya juzam. Apa artinya penyakit kulit yang namanya juzam? Wahwa illatun, suatu penyakit yang bisa membuat merah anggota badan. Jadi pertama membengkak jadi merah itu badannya. Summa yaswad, lalu menjadi hitam. Summa yatasyaggab, summa yatanazar, lalu pecah-pecah badannya itu, kulit-kulitnya pecah-pecah dan merotoli. Na'udzubillah min dzalik, a'adzanallahu minha. Wal murad min hadhil awsaf annahu naqisun wa qalil barakah, yang dimaksud oleh Nabi sifat-sifat tadi itu akta, abtar, azdam, yang dimaksud oleh Nabi itu apa? Yaitu bahwa sifat-sifat ini diperumpamakan oleh Nabi untuk sesuatu yang kurang atau yang tidak ada barokahnya, kurang atau sedikit barokah. Jadi itu, ada satu ulama namanya Al-Habib Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim di kota Syihir sana. Nah, itu pernah ditanya oleh satu orang daerah situ, daerah Syihir. Ya Habib, kenapa kok zaman sekarang ini anak-anak kok nakal sekali, gak kayak ayah-ayah kita dulu? Ya kenapa kok anak-anak sekarang ini kok banyak yang ngelamak gitu, dididik sulit, tingkah lakunya kayak setan gitu. Ya. Kenapa kok bisa gitu Habib? Katanya ditanya, dijawab oleh Ahmad tadi ini bin Syekh Abu Bakar, mungkin waktu suami istrinya itu berkumpul, ya, waktu jima itu tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dibarengi keduanya itu dengan maninya setan, maka aplosan antara manusia dan antara setan, jadinya kayak begini nih sekarang. Ya, banyak anak-anak yang yang kurang ajar, banyak anak-anak yang tidak nurut. Itu disebabkan kemungkinan waktu bikinnya, waktu berkumpulnya itu suami istri tadi tidak baca bismillah. Jadi juga setan membarenginya. Allah SWT berfirman dalam Al-Suci Al-Quran, wasyarikhum fil amwali wal awladi wa idhum wa maya idhu syaitanu illa hurura. Ya, jadi Allah SWT pernah menjanjikan, wahai iblis, silahkan kamu membarengi anak Bani Adam itu di dalam harta mereka, di dalam anak mereka. Wasyarikhum fil amwali wal awlad. Jadi setan-setan itu membarengi seseorang kalau berkumpul dengan istrinya tanpa baca bismillah, dibarengi oleh setan. Ya, enggak cemburu itu suaminya itu kalau enggak baca bismillah. Jadi suaminya enggak baca bismillah atau istrinya enggak baca bismillah, itu berarti enggak cemburu, dibarengi sama setan. Merasakan juga jadi yang namanya bismillahirrahmanirrahim, walaupun itu sunnah, tetapi keutamaannya sangat besar, akibatnya itu sangat fatal kalau kita tidak melaksanakannya. Pernah seseorang, dua orang pernah dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, pernah dilihat oleh Nabi dua iblis. Yang satunya iblisnya gemuk, seger, rambutnya itu kelimisan, sisiran, badannya itu berpakaian yang indah, ya walhasil sehat walafiat. Satunya setannya ini kurus kering kerontang, ya rambutnya kocar-kacir, enggak pakai baju, walhasil keadaannya sangat memilukan. Akhirnya setan yang gemuk tadi ini tanya kepada setan yang kurus, kenapa kamu ini kok keadaanmu begini, kenapa kamu kok kering begini? Katanya, iya, saya punya sahib, saya punya teman, yaitu maksudnya manusia itu, temanku ini kalau makan itu baca bismillah, kalau makan malam dia baca bismillah, fala asya ali, maka tidak ada makan malam untukku setiap harinya, setiap malamnya. Kalau dia masuk rumah yang baca bismillahirrahmanirrahim, maka aku tidak mampu untuk masuk rumahnya. Kenapa? Karena dia baca bismillah, jadi aku tidur di teras rumahnya saja, kedinginan, kehujanan, ya, keanginan gitu. Kalau seandainya dia pakai pakaian baca bismillah, aku keadaannya begini, tidak pakai pakaian. Kalau dia bersisir baca bismillah, maka aku juga gini, tidak bisa, rambutku rapi. Katanya yang teman yang satu yang gemuk sehat tadi, kalau saya syukur alhamdulillah punya teman manusia itu khoyir sama saya. Setiap kali makan itu saya juga ikut makan, setiap kali minum saya ikut minum, setiap kali pakai pakaian saya ikut-ikut pakaian, seterusnya semuanya saya barengi. Jadi ada setan namanya, ada setiap manusia ini punya setan. Setiap manusia ini ada setan yang namanya korin. Ya, korin ini lahir dengan lahirnya kita, mati dengan matinya kita, dan nanti bangkit dari kuburan dengan bangkitnya kita. Jadi ini korin ini membarengi kita, ya, ada di Quran itu tentang korin ini. Jadi korin ini lahir dengan lahirnya kita, mati dengan matinya kita, nanti di kuburan bangkit, kita dibangkitkan sama Allah dari kuburan, juga itu ikut bangkit pula. Kalau manusianya penghuni surga, maka korinnya pisah dengan korin, dia masuk neraka. Kalau seandainya di alam dunia berteman dengan korin selalu, nasihatnya ditaati, nasihatnya diikuti, maka di akhirat pula juga dia akan menemani korin juga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini masalah bismillahirrahmanirrahim. Walil basmalati khamsatu ahkam. Dan di dalam bismillahirrahmanirrahim ada lima hukumnya. Al-wujud kama fi shalah. Yang pertama yaitu wajib. Membaca bismillah hukumnya wajib, yaitu seperti di dalam sholat. Yang kedua, hurmah, haram, alal muharram lidzatih, atas perkara yang haram lidzatihi. Maksudnya lidzatihi sini, perkara itu memang asli haram, ya, perkara itu memang aslinya haram, seperti minum keras, berzina, nah itu memang aslinya haram. Jadi kalau nanya orang mau minum minuman keras, baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahnya itu juga haram. Ya, bismillahnya juga haram. Karena mengamalkan suatu amalan yang haram lidzatihi. Ada sesuatu perkara yang haram tapi tidak lidzatihi. Haram cuma bukan lidzatihi, li'arid. Contohnya orang wudu dengan air miliknya orang lain tanpa izin. Ya. Ada air miliknya orang lain tanpa izin dia memakai wudhu dengan air itu haram, tapi amalannya bukan haram, amalannya wudhu, ya, amalannya wudhu, cuma gara-gara airnya itu airnya orang lain tanpa izin, maka menjadi wudhunya ini haram hukumnya, walaupun sah wudhunya sah, tapi ma'al hurmah, disertai dengan dosa. Nah ini tetap baca bismillah. Jadi alasannya ada satu orang yang wudhu dengan airnya orang lain tanpa izin. Ini perbuatan haram. Tapi apakah sunnah baca bismillah? Tetap sunnah baca bismillah. Karena apa? Haramnya ini bukan lidatihi. Haramnya ini bukan asli haram. Karena wudhu itu bukan haram. Malah kadang-kadang wajib. Kadang-kadangnya sunnah. Jadi artinya lidzatih di sini yaitu perkara yang haram, haramnya itu memang asli haram. Wan najab ala kulli amrin dibalin. Sunnah membaca bismillah atas perkara, segala perkara yang penting. Seperti wudu, tata'lifil kutub an-nafi'ah kama taqaddam. Mengarang kitab yang bermanfaat atau berwudu seperti yang saya jelaskan tadi. Wal karohah, hukum yang ketiga makruh. Alal makruh lidzatihi. Kalau seandainya perkara yang makruh itu makruh lidzatihi. Apa maksudnya lidzatihi di sini? Lidzatihi ini asli memang perbuatan itu memang makruh. Contohnya seperti nyabut uban. Ya, nyabut uban. Kepingin awet muda terus, jadi ubannya dicabut gitu. Ada rambut yang putih dicabut, ada rambut putih dicabut. Itu baca bismillah waktu nyabut uban. Ya, bismillahirrahmanirrahim, dan cabut. Nah, ini hukumnya baca bismillah itu makruh. Kenapa? Karena menjalankan perkara yang makruh lidzatihi. Artinya lidzatihi di sini apa? Memang asli perkara itu makruh. Lain dengan makan bawang mentah contohnya. Ya. Makan bawang mentah ini hukumnya mubah, seperti makan nasi, makan apa, sop, makan rawon, lain sebab macam-macam. Jadi hukumnya makan mubah. Makan bawang mentah itu hukumnya mubah. Tapi kalau makan bawang ingin pergi ke masjid, memakan bawang mentah dan akan setelah makan ini mau berangkat ke masjid, ingin sholat jamaah atau menghadiri majelis ilmu, nah ini baru makruh. Jadi makruhnya ini, ya, makruhnya ini bukan lidzatihi, bukan asli makruh, karena makan bawang mentah ini hukumnya mubah, tapi menjadi makruh gara-gara ingin pergi ke masjid. Nah, jadi ini kalau seandainya seorang makan bawang mentah lalu baca bismillah, apakah hukumnya makruh atau sunnah? Apakah hukumnya makruh atau sunnah? Tetap sunnah, karena makruhnya itu bukan makruh lidzatihi. Jadi ada orang makan bawang mentah mau berangkat ke masjid makan bawang mentah, tetap baca bismillah dan hukumnya sunnah. Kenapa? Karena makruhnya ini bukan makruh lidzatihi. Yang dimakruhkan baca bismillah itu kalau di dalam keadaan perkara yang mana perkara ini makruhnya lidzatihi, asli, bukan menjadi, gitu, menjadi makruh. Kalau makan bawang ini aslinya mubah, menjadi makruh kalau mau berangkat ke dalam masjid. Wal ibahah, wal ibahah alal mubahat. Jadi hukumnya bismillahirrahmanirrahim menjadi mubah kalau menjalankan sesuatu perkara yang mubah. Seperti apa? Alladzi la syarafa fiha, yang tidak ada kemuliaan di dalamnya. Seperti naglu mata'in ila min makanin ila al-akhir. Seperti memindah suatu benda dari tempat ke tempat lain. Ya. Memindah lemari dari satu tempat ke tempat lain, bosan sini, ditaruh di sini sebelah sini ya. Ini tidak ada manfaatnya, cuma apa namanya? Cuma main bosan-bosan aja, bosan sebelah sini, taruh sebelah sini ya. Tahun ini taruh sebelah sini. Ya. Nah, itu apa namanya? Memindahnya itu maki baca bismillah, hukumnya mubah. Tidak sunnah, hukumnya mubah. Jadi ini pembahasan masalah bismillahirrahmanirrahim. Ya, jam berapa sekarang? Jam 5 Mas ya. Lalu pengarang kitab menjelaskan tentang alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya alhamdulillah lughatan huwa sana bil lisan alal jamilil ikhtiyari. Artinya yaitu menurut bahasa hamd itu as-sana bil lisan. Memuji dengan lidah atas perkara yang indah, alal jamil. Artinya alal jamil yaitu atas perkara yang indah. Al ikhtiyari, artinya ikhtiyari itu apa? Perkara yang indah tadi itu terjadinya dengan ikhtiar, terjadinya itu dengan sengaja. Jadi ada satu orang punya sifat halim, punya sifat lemah lembut, tidak gampang marah, tidak gampang emosi. Ya, ini sifat dilakukan oleh orang itu bukan secara spontan dia dapat, tapi pernah memaksakan diri, pernah melatih dirinya hingga mendapatkan sifat yang mulia itu. Ya, ada satu orang menjahit, jahitannya bagus, jahitannya pas. Nah, itu namanya apa? Namanya bukan spontan. Ini jahitan jadi bagus, jadi pas, jadi baik dipakai, payet-payetannya apik semuanya. Ya. Nah, ini bukan secara spontan dia mendapat ini, tapi dengan ilmu, dengan belajar dulu, dengan telaten dan lain sebagainya. Nah, itu namanya apa? Namanya sesuatu yang indah yang pernah disengaja untuk menjadi indah. Tapi kalau sudah indah sendiri, memang aslinya indah sudah, tidak perlu dipuji. Ya, kamu muji berlian. Ya, is memang sudah indah ini, walaupun tidak di apa-apakan sudah indah. Jadi tidak perlu dipuji sudah. Ya, tidak pantas untuk dipuji. Tapi kalau ada sesuatu yang indah, yang mana indahnya itu setelah pengolahan, setelah melakukan proses. Ah ini. Ada satu anak yang cerdas, yang mana hadir haflah, contohnya menghadiri haflah, lalu dia pidatonya di dalam haflah tadi itu, anak kecil umur 6 tahun, anak kecil umur 7 tahun ya, dipentaskan di haflah, lalu ceramahnya bagus. Ya, ceramahnya menyentuh si anak tadi ini. Ini apa? Perlu dipuji. Ini namanya hamd ini. Ini sesuatu perkara yang pantas untuk dipuji. Karena apa? Karena bukan secara spontan ini anak bisa melakukan semacam itu baiknya bidatunya, tapi dengan apa? Usaha keras. Ya, tapi dengan proses itu. Gurunya melatih, capek, kadang-kadang berapa jam satu hari. Ya, anaknya itu luar biasa ngapalkan dan lain sebagainya hingga mendapatkan natijah nilai yang bagus dari si anak tadi waktu berbidato. Ini namanya ikhtiari, yang disengaja. Suatu yang indah yang disengaja. Kalau sesuatu yang indah yang tidak disengaja, itu bukan namanya hamd, bukan namanya pujian. Wa urfan fi'lun yumbi'u an ta'dimin mun'im. Menurut ilmu, menurut bahasa fikih, artinya hamd yaitu fi'lun, suatu perbuatan, yumbi'u, yang menunjukkan an ta'dimin mun'im, atas pengagungannya pemberi nikmat. Min haitsu kaunihi mun'iman, karena dia itu adalah pemberi nikmat. Alal hamid, atas yang memuji, atau atas yang lainnya. Jadi yang dimaksud di sini bahwa apa? Hamd menurut syar'an, menurut fikih, yaitu suatu perbuatan yang mana perbuatan dari orang tadi itu menunjukkan pengagungan terhadap pemberi nikmat. Pengagungan terhadap pemberi nikmat. Karena Allah yang memberi nikmat kepada kita, ataupun pemberi nikmat kepada yang lainnya kita. Wal jamil jiddul gobih, artinya jamil tadi itu kebalikannya gobih, jelek. Seperti apa jamil itu? Kal karom, seperti orang yang murah. Ya, orang yang loman, orang yang murah ini tidak secara spontan bisa jadi murah. Pertama kali mungkin dimurah-murahkan, ya, diloman-lomankan dulu, dipaksa. Karena semua manusia ini kebanyakan apa? Punya sifat kikir. Jadi dipaksakan hingga mendapatkan sifat karam tadi. Biasanya orang ngamuan, kepingin jadi halim, ya, dipaksakan untuk emosinya ditekan, ditekan terus setiap saat hingga menjadi orang yang halim. Ini namanya jamil ini, suatu yang indah, tapi indahnya ini butuh proses gitu. Nah, ini yang perlu dipuji. Ini adalah yang pantas untuk dipuji. Tapi kalau sudah memang ada sudah sesuatu yang indah tanpa proses, nah itu sesuatu yang tidak perlu dipuji. Ya. Suatu yang indah yang sudah ada tapi tidak melalui proses, itu tidak perlu dipuji. Karena tidak ada apa? Kerja di situ. Ya, tidak ada kerja di situ. Hah? Jadi maksudnya suatu pujian itu sepantasnya bagi sesuatu yang proses pekerjaannya itu menghasilkan natijah, nilai, itu disyukuri daripada perbuatannya atau pekerjaannya tadi. Wal ikhtiyari huwa nasyi' anil ikhtiyar. Ikhtiyari itu artinya muncul daripada usaha. Seperti helim, tidak gampang emosi, wal karam, dan orang yang murah. Wa yakhruju bihi ma laysa kadzalik, fala yusamma sana alai hamdan bal madhan faqat. Kalau seandainya sesuatu yang bukan ikhtiari, yang bukan ikhtiari, ya, jadi ada sesuatu yang indah tapi tidak ikhtiari, maka ini bukan namanya hamd, fana bukan, tapi namanya madah. Madah itu bedanya sama sana beda sedikit. Ya, madah itu pujian, memuji. Ya, astana juga memuji, mensyukuri begitu. Mensyukuri itu namanya fana. Contohnya madah lu'ata ala husniha tuna hamidtuha. Saya memuji itu berlian, itu mutiara, bukan saya mentahmidnya, bukan saya memberikan tanah kepadanya. Wal hamd urfi wa syukur al-lughawi li'anna fi'l yumbi anta min hayl qawmi'an wa iman ala syakil aw ghairihi. Ha, ini yang dimaksud di sini hamd urfi. Hamd urfi tadi itu sudah saya jelaskan, ya, yang di atas itu adalah syukur lughatan. Jadi hamd urfi itu syukur lughatannya. Karena syukur lughatan itu fi'lun yumbi wa ta'dimun mun'im min haitsu kauni mun'iman ala syakir aw ghairi. Wa amma syukur urfi, kalau syukur menurut fikih, huwa sarful abad. menjadikan seorang hamba itu perbuatannya semuanya menurut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan diciptakan oleh Allah untuk apa? Dipakai menurut apa yang disenangi oleh Allah. Telinga diberikan sama Allah untuk apa? Lalu dipakai untuk sesuatu yang disenangi oleh Allah, itu namanya syukur. Sarful abad jami' ma'anamallah alaih fima khuliqa li ajlih. Lalu yang Rabbil alamin, Ar-Rabb di sini maknahu malik. Rabb itu artinya malik, yang memiliki. Walahu ma'anin ghaira hadza. Malik ini memiliki makna-makna selain Rabb ini memiliki makna-makna selain malik. Jadi artinya Rabb itu artinya malik, yang memiliki. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Artinya Tuhan di sini yang memiliki segala alam, yang memiliki alam jagat raya ini. Jadi artinya Rabb itu malik, yang memiliki. Ya, seperti contohnya ceritanya Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kedatangan Abroha. Di saat kedatangan Abroha, disita semua onta-onta miliknya penduduk Mekah, termasuk tidak lepas ontanya Abdul Muttalib. Ontanya Abdul Muttalib ini kena sita 100 ekor onta, luar biasa banyaknya. Hingga saat itu Abroha mengatakan, bertanya kepada orang Mekah, siapa kepala suku yang ada di sini? Abdul Muttalib, katanya, suruh panggil ke sini Abdul Muttalib. Di saat datang Abdul Muttalib menghadap kepada Abroha, saat itu Abroha mendapati wajahnya Abdul Muttalib bersinar dengan sinarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga si Abroha ini ketakutan, gemeter dengan wibawanya si Abdul Muttalib. Hingga si Abroha turun dari singgasananya di karpet bareng-bareng duduk bersama Abdul Muttalib. Saat itu ditanya, ini saya mau menghancurkan Ka'bah, saya misi datang ke Mekah ini ingin mensirnakan Ka'bah yang kalian muliakan ini, apakah ada kompromi lagi, apakah ada perdamaian, ada ini, ada perjanjian dan lain sebagainya? Katanya Abdul Muttalib, saya tidak minta apa-apa. Permintaan saya terakhir, kalau kamu ingin niatan menghancurkan Ka'bah, saya punya permintaan satu saja. Apa itu ya Abdul Muttalib? Katanya si Abdul Muttalib, saya ingin minta 100 ekor onta saya kamu kembalikan. Oh, onta sedikit ya dibanding Ka'bah yang mulia tadi itu. Onta 100, bahkan 1000, bahkan 2000 itu tidak ada apa-apanya harganya dibanding enggak Ka'bah. Meremehkan si Abroha ini, kamu ini kepala suku, kenapa kok masih tanya-tanya onta, kenapa kamu tidak ngurusi Ka'bah yang saya mau hancurkan itu? Nah, katanya si Abroha kepada Abdul Muttalib, dijawab oleh Abdul Muttalib dengan jawaban yang saya maksud di sini, yaitu jawaban apa? Ana rabbul ibil wal ka'batu la rabbun yahmihi. Saya adalah pemiliknya onta. Jangan kamu tafsirkan ana rabbul ibil, saya adalah tuhannya onta, salah ya. Nah, ana rabbul ibil, rabb itu menurut bahasa Arab itu artinya malik, yang memiliki. Jadi Abdul Muttalib mengatakan ana rabbul ibil, saya adalah pemiliknya onta itu. Kalau Ka'bah, ada pemiliknya yang akan menjaganya. Kalau kamu menghancurkan Ka'bah, silahkan berhadapan dengan pemiliknya. Kalau saya, mau tanya onta saya saja, karena saya yang merawat onta. Kalau Ka'bah, ada yang merawat, ada yang menjaga. Apa itu? Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Depan ambil Allah. Ya, kalau kamu mau menghancurkan Ka'bah, fadhal, silahkan. Karena bukan urusan saya angkat tangan. Ya, saya angkat tangan karena itu bukan miliknya saya. Tapi kalau kamu mau menghancurkan Ka'bah, pemiliknya sendiri yang kamu berhadapan dengannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjaga Ka'bah ini. Beneran dikirimi pasukan dari ya, burung ababil ya, membawa 3 batu min sijil ya, dari api neraka sijil. Nah, ini Rabb, artinya Rabb yaitu Malik. Al-alamun, al-alamun artinya ins wal jin wal malaika, atau dikatakan al-uqala, makhluk-makhluk Allah yang berakal, yaitu manusia, jin dan malaikat. Ini makhluk Allah yang berakal menurut sebagian ulama. Tapi menurut sebagian ulama lain-lainnya lagi, wakila artinya alamun atau alamin, yaitu artinya kullu ma siwallah, segala apa saja selain Allah itu namanya alamin. Jadi ada dua tafsiran artinya alamin ini, kullu ma siwallah, segala selain Allah. Ada yang mengatakan al-uqala saja, yaitu manusia, jin dan malaikat. Ya, ini sudah cukup. Jadi insyaallah apa yang tidak paham, mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan dari hadirat dengan apa yang saya sampaikan tadi. Tidak ada pertanyaan ini. Ya, sudah cukup. Apa yang insyaallah minggu depan. Ya. Ya, ada pertanyaan? Ustaz, tolong diulangi perkataannya Imam Abdullah Al-Haddad sama perkataannya Adami. Adami, ya. Kalau Al-Haddad tentang Al-Quran tadi ya. Ala innahu bahrul muhit. Ala innahu bahrul muhit. Pakai tok, muhit. Ala innahu bahrul muhitu wa ghairuhu minal kutbi, wa ghairuhu minal kutbi anharun tumaddu minal bahri. Ala innahu bahrul muhitu wa ghairuhu anharun tumaddu minal bahri. Artinya ala innahu, sesungguhnya Al-Quran itu bahrul muhit, lautan yang tidak ada tidak ada tepinya. Ya, tidak ada tepinya. Bahrul Muhit wa ghairuhu, dan selainnya daripada Al-Qur'an, daripada kitab-kitab, minal kutubi anharun, sungai-sungai. Tumaddu minal bahri, yang diambil daripada lautan tadi. Mengalirnya sungai tadi dari lautan. Ya. Jadi semua kitab itu diambil dari Al-Qur'an. Ala innahu bahrul muhit wa ghairuhu minal kutubi anharun tumaddu minal bahri. Kalau Hadami tadi, idza qalat Hadami fasaddiquha. Idza qalat Hadami fasaddiquha. Fa innal qaul ma qalat Hadami. Ya, idza qalat Hadami fasaddiquha, fa innal qaul ma qalat Hadami. Ini ada di kitab Qatrun Nada. Masalah nahwu ini. Ada di permulaan nahwu. Kalian lihat kitab Qatrun Nada namanya. Halas Ustaz, terima kasih. Halas. Cukup, ada pertanyaan lagi nih. Halas. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Al-Fatihah bil qabul. Tamam tu sumakmul wa la hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.